Wadanian yang kedua, yajibu alaihim syar'an. Kata para ulama, wajib atas mereka syar'an, secara syar'i, dari ditinjau dari segi syar'i, an yahdaru, untuk berhati-hati, untuk meninggalkan, minal qanawatil majhulah, dari channel-channel yang majhulah, yang majhul, yang tidak diketahui siapa di dalamnya, yang tidak diketahui siapa pengampunya, yang tidak diketahui siapa pembinanya, apakah mereka para thullabul ilm, bagaimana sejarah mereka di dalam menuntut ilmu, apakah mereka berguru kepada para asatidzah kita, apakah mereka berguru kepada para masyayikh kita. Maka nasihat para masyayikh kita bagi salafiyin di Indonesia terlebih khusus, untuk berhati-hati dan meninggalkan channel-channel itu. Nah, yang mana allati tansyurul fitan wa tahrish wal ibtira'at wal isya'at, yang mana channel-channel itu menyebarkan fitnah-fitnah, hanya sibuk dengan postingan-postingan fitnah, wa tahrish, dan juga tahrish memecah belah salafiyin, wal ibtira'at, dan kedustaan-kedustaan, wal isya'at, dan hoax-hoax, ya, berita-berita dusta, allati tusi'u, yang memperburuk, watu syawihu, dan memperjelek, ad-da'wata as-salafiyyah wa du'ataha, yang memperjelek dan memperburuk dakwah salafiyah dan para da'inya dari kalangan asatidah kita. Nah, maka tinggalkan itu. Minha, diantaranya beberapa panawat, nah, beberapa channel di Indonesia, dan ini sudah sampai kepada para ulama. Ada channel namanya Jujurlah. Kemudian yang semisalnya seperti Tuk Pencari Al-Haq, kemudian Manhajul Haq, yang muzawwar, yang palsu, dan lain sebagainya, dan semua wa ghairuha minal qanawati allati tasuqqu shaffas salafiyyi wa tufarriqu kalimatahum, dan channel-channel yang lain yang ya isinya adalah postingan-postingan yang merobek dan memecah shaf salafiyyin, barisan salafiyyin, dan memecah belah kalimat mereka. Nah, maka kita harus berhati-hati ya ikhwah, barakallahu fikum. Itu nasihat para masyayikh kita, para ulama kita, supaya meninggalkan channel-channel tersebut. Wahuna waqfah, dan di sini ada sedikit waqfah. Mari kita berhenti sejenak. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashiyal fahisyah fil ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk tersebarnya al-fahisyah, ya, keburukan di tengah-tengah orang yang beriman. Apa itu al-fahisyah? Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Sa'di rahimahullah, al-umur syani'atul mustaqbahah, yaitu perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Naam, fayuhibbuna an tashtahir al-fahisyah, maka orang-orang yang suka ya untuk tersebarnya perkara-perkara itu, berita-berita yang buruk itu, fil ladina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman, apalagi di tengah-tengah salafiyin, lahum adabun alim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Naam, ay muji'un lil qalbi wal badan, yaitu azab yang menyakitkan kalbu dan badan. Wa dzalika li ghisyihi li ikhwanihil muslimin, dikarenakan hal itu ya, dikarenakan dia telah menipu saudaranya kaum muslimin, wa mahabbati syarri lahum, dan suka untuk tersebarnya keburukan di tengah-tengah mereka. Wa jara'atihi 'ala a'radihim, perhatikan ya ikhwan, dan jara'atihi ya, keberanian dia untuk ya mencabik-cabik kehormatan saudara mereka, kehormatan para salafiyin, apalagi para duat as-salafiyin, al-afadil, asatidah kita semua, Naam, maka hendaklah semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadzal wa'id li mujarradi mahabbati an tashi'a al fahishatu wa istihla'i dzalika bil qalb. Perhatikan ya ikhwan, jikalau ancaman ini, yaitu ancaman azab yang pedih, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang yang cinta atau suka tersebarnya berita itu. Orang yang sekedar suka berita itu tersebar di kalangan kaum muslimin, apalagi di kalangan salafiyin, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Fa kaifa bima huwa a'zamu min dzalik min izharihi wa naqlih. Lalu bagaimana yang lebih besar dari itu? Yaitu siapa? Orang yang menyebarkannya dan juga menukilnya. Jadi kita perlu ketahui bahwa ancaman dalam ayat ini hanya pada orang yang suka mendengar atau suka menyebar berita, tersebarnya berita-berita buruk tadi. Lalu bagaimana lagi orang yang menyebarnya atau menukilnya, mengambil dari sini, dinukil pada channel yang lain dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Wa sawa'un kanatil fahishatu sabiratan am ghaira sabiratin. Kata beliau rahimahullahu taala, dan baik fahishah itu, ya, berita itu, berita buruk itu muncul betul-betul ada, nyata. Nah, tetapi berita buruk berkaitan dengan aibnya kaum muslimin, aibnya seorang muslim, apalagi aibnya seorang para asatidah. Nah, para thullabul ilm. Aw ghairu sadirah, apalagi perkara tersebut, berita itu tidak muncul sama sekali dari seorang muslim tersebut. Yaitu apa? Kedustaan, tuduhan dusta. Nah, na'udzubillah, maka semuanya mendapatkan ancaman dalam ayat ini. Nah, wa kullu hadza min rahmatillahi ta'ala li'ibadihi al-mu'minin, dan ini semua adalah di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk para hambanya, orang-orang yang beriman. Wasiyanati a'radihim, dan juga dalam rangka menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Kama sana dima'ahum wa amwalahum wa amarahum bima yaktabis al-musafat wa an yuhibba ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsih wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga darah-darah mereka dan harta benda mereka, maka demikian pula Allah menjaga kehormatan mereka. Maka haram bagi seorang muslim untuk membicarakan kehormatan saudaranya seorang muslim yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua dengan hal yang sebaliknya, yaitu hal yang akan yaqtabil musabat, yang akan mengantarkan kepada kejernihan nama baik kaum muslimin. Na'am, wa an yuhibba ahaduhum li akhihi, dan hendaklah salah seorang dari mereka mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Wa an yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi, dan untuk membenci keburukan menimpa saudaranya sebagaimana dia membenci keburukan itu menimpa dirinya. Naam. Ini ya ikhwah barakallahu fikum, sebuah ayat yang mengancam orang-orang yang dengan mudah menyebarkan berita-berita yang di dalamnya mengandung keburukan, menyakitkan, apalagi mencabik-cabik kehormatan seorang muslim, terlebih seorang salafi, terlebih lagi seorang talibul ilm, terlebih lagi seorang ustaz dan asatidah. Maka setiap salafi diharapkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara tersebut. Naam, barakallahu fikum.